kepada hal yang sebenarnya, wasawisus syaitan, jebakan-jebakan syaitan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kepada beliau kitab yang paling sempurna yaitu Al-Quran, dan diberikan kepada beliau syariat yang paling sempurna, sekaligus diberikan kepada beliau umat yang terbanyak dan umat yang terbaik. Maka kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dijadikannya kita umat dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat yang terbaik untuk agama yang dan syariat yang terbaik, untuk kitab yang terbaik, dan untuk Nabi yang terbaik. Dan untuk menggapai itu adalah dengan ketaatan, menyempurnakan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang sampai kepada kita dari beliau kita katakan semuanya sami'na wa ata'na. Apa yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sambut dengan ketaatan. Walau ketika itu kita belum bisa memahami dan mencernanya dengan baik. Walau ketika itu kita belum bisa memahaminya dan mencernanya dengan baik. Kalau itu sudah sahih, datang dari Nabi SAW dalam riwayat yang tidak diragukan, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan langsung taat. Karena mustahil, kalau sudah datang dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, kepastian riwayat sahihnya harus, karena ada yang datang kepada kita dari Nabi SAW madzubah, telah didustakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang datang kepada kita bukan didustakan, akan tapi diragukan kesahihannya, kebenarannya. Itulah yang kita kenal dengan hadis yang dhaif, belum bisa dipastikan. Namun kalau sudah sahih, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. Karena sehebat apapun logika manusia, secerdas apapun logika seorang manusia, dan sehebat apapun ilmu yang mereka telah sampai kepadanya, mustahil mengalahkan wahyu yang turun kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Rabbul Alamin. Ini keyakinan kita. Mustahil, secanggih apapun sains dan teknologi, secerdas apapun akal seorang manusia, mustahil mengalahkan wahyu. Dan wahyu itulah yang diterima oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil salah, karena wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang datang dari Allah mustahil salah, karena Allah tidak pernah melakukan satu pun yang namanya salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan syariat datang kepada manusia kadang-kadang dengan sesuatu yang membuat pusing logika manusia, membuat pusing, bingung, bukan membuat hal yang mustahil. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, terkadang syariat datang dengan sesuatu yang membingungkan. Secara logika ini bagaimana caranya? Logika manusia bingung untuk berhadapan dengannya. Tetapi tidak ada yang datang dengan hal yang mustahil, yang tidak mungkin, tidak bisa, itu enggak ada. Oleh karena itu ketika logika kita bingung, belum bisa benar-benar mencernanya, dan dia sudah sah dari Nabi kita tercinta SAW, jangan dahulukan logika, dahulukan wahyu. Dengan demikian maka kita mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang-orang yang beriman kalau sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada bab berikutnya yang agak mirip dengan bab sebelumnya, yaitu ma ja'a fir ruqa wat tamaim, bab masalah jampi-jampi dan tamimah, tangkal-tangkal dari sesuatu yang bertuliskan. Jampi, sesuatu yang diucapkan dengan lisan, dan tangkal, kalimat-kalimat yang ditulis-tuliskan lalu digantung mayoritasnya. Walaupun tidak harus digantung, tapi mayoritasnya tamimah adalah digantung-gantung, digantung di rumah, digantung di dinding, digantung di mana. Mirip dengan sebelumnya, masih masalah tangkal. Akan tetapi masalah sebelumnya sesuatu yang dikalung-kalungkan. Dikalungkan di badan, dikalungkan di leher, dikalungkan di pinggang anak, dikalungkan di leher hewan ternak, dan sesuatu yang dijahit-jahit, benang-benang, buhulan-buhulan, gumpalan-gumpalan, warna-warni benang yang beraneka ragam. Intinya masih masalah yang lalu. Dan akidah kita bahwa semuanya Yang mengatur adalah Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah. Yang bisa menarik manfaat adalah Allah. Tak ada satu manfaat apapun, sekecil apapun, kecuali Allah yang berbuat. Allah yang mengaturnya. Sampai satu lembar daun jatuh dari pohon, tidak akan jatuh kecuali Allah yang mengaturnya. Kemudian tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat. Dan tidak ada yang bisa mengangkat mudarat. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat. Mudarat apapun yang datang kepada kita. Sampai digigit nyamuk, Allah yang mendatangkan nyamuk itu untuk kita. Dan Allah yang mentakdirkannya untuk menggigit kita. Mengambil sesuatu dari darah kita. Jadi tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Setelah mudarat itu datang dan Allah yang mendatangkannya, satu-satunya yang bisa mengangkatnya adalah Allah. Ayat pertama dari bab sebelum ini yang sudah kita bicarakan panjang lebar, dan kita hanya mengulas sekilas karena ini inti permasalahan. Inti permasalahan bahwa orang-orang yang menggunakan tangkal-tangkal, jimat-jimat, jampi-jampian, karena hatinya bergantung di dalam manfaat dan mudarat kepada sesuatu selain Allah. Yang harusnya kepada yang memberikan manfaat dan kepada yang mengangkat mudarat. Karena orientasi manusia dua, manfaat dengan aneka ragam sesuatu yang mereka inginkan, dan mudarat dalam aneka ragam yang mereka takuti dan khawatirkan. Dan di dalam hal ini syaitan bermain, karena memang inti dakwah syaitan adalah syirik. Inti dakwah syaitan adalah syirik. Tujuan utama syaitan dengan segala dakwahnya, dengan segala usahanya, menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Sebagaimana lawannya adalah dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, yang dia adalah lawan daripada syirik. 180 derajat berbeda. Kalau syirik jalan kiri, yang akan mengantarkan manusia kepada neraka untuk selama-lamanya manakala dia syirik besar. Dan tauhid adalah jalan ke surga, yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga untuk selama-lamanya. Camkan ini baik-baik. Dakwah syaitan adalah syirik. Tujuan utama syaitan adalah syirik. Orientasi dakwah syaitan adalah syirik. Orientasi dakwah iblis adalah syirik. Yang akan mengantarkan manusia kepada neraka selama-lamanya. Sementara orientasi dakwah para nabi dan para rasul, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah tauhid, yang tauhid ini menyelamatkan manusia dari neraka dan akan menjadikan manusia penduduk surga untuk selama-lamanya. Yang benar tauhidnya dan tidak terjerumus dalam kesyirikan pasti di surga untuk selama-lamanya. Ini kaidah dan tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Walau dia ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya yang tidak dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab, namun dia tidak akan pernah kekal di neraka. Dia tidak akan pernah kekal di neraka. Yang masih memiliki la ilaha illallah dan tidak dia batalkan dengan kesyirikan ketika dia wafat, patokannya ketika dia wafat, Karena akhir penilaian, penilaian final ada pada saat kita wafat, kita meninggal dunia. Dan orang itu masih bertauhid, la ilaha illallahnya belum runtuh, belum hancur dengan kesyirikan yang dia lakukan, dia pasti ke surga. Dan di surga untuk selama-lamanya. Soal dosa-dosanya bagaimana? Diserahkan kepada Allah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan usatul muwahhidin. Pelaku maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid. Pelaku maksiat dari orang-orang yang masih bertauhid. Tauhidnya masih benar. La ilaha illallahnya belum runtuh. Akan tetapi terjadi maksiat. Terjadi pembunuhan. Dan yang lainnya. Dan usatul muwahhidin, khawarij dan mu'tazilah meyakini mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kaum khawarij dan kaum mu'tazilah terkenal. Mereka meyakini usatul al-usat, pelaku dosa besar, di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini akidah batil. Aqidah batilah. Yang benar ketika tauhidnya masih ada dan dia berbuat maksiat sebanyak apapun maksiatnya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Arhamur Rahimin. Dan Allah Maha Pengasih kepada hambanya, lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Adil, Maha Pandai, Maha Tahu, Maha Bisa, Maha Mengerti, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keputusannya pasti yang paling adil. Ini dimaafkan, ini tidak. Kenapa ini dimaafkan, kenapa ini tidak? Allah yang menghitung. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan hisab Allah itu yang paling cepat dan paling benar. Karena Allah yang bisa menilai dan menakar sesuatu. Sehingga ketika Allah melihat ada tauhid yang sangat hebat di diri pelaku maksiat yang banyak melakukan maksiat, nilai tauhid itu bisa membuat, bisa mendatangkan ampunan Allah untuk dosanya yang sangat banyak. Karena Allah yang Maha Menakar, saudaraku. Soal tauhid, seseorang siapa yang bisa menakarnya? Coba. Salatlah, salat. Salat kita semuanya. Siapa yang bisa menakar salat ini? Ini salat ini sempurna 100%. Ini 99, ini 98, ini 97, ini 75, ini 65, ini sholatnya hanya 5%. Siapa yang bisa menakarnya? Allah. Hal yang sama dengan tauhid. Yang bisa menakarnya hanya Allah. Di akhirat ada seorang yang bertauhid. Maksiatnya juga banyak. Disebutkan 99 catatan. Satu catatan, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan semua itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhidnya. Dan ini sudah berlalu dalam bab-bab sebelumnya. Intinya adalah ketika dia bertauhid, wafat dalam bertauhid, dan siapa manusia yang wafat di zaman sekarang ini tidak membawa dosa, pasti membawa dosa, diserahkan perkaranya kepada Allah. Ini akidah ahlu sunnah. Tidak kekal di neraka, akan tetapi urusannya tergantung Allah. Tahta masyiatillah. Insya'a ghafar, wa huwa arhamur rahimin. Kalau Allah ingin mengampuni, Allah akan ampuni. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wa in adzaba, wa insya'a adzaba, wa huwa a'dalul adilin. Dan ketika Allah berkehendak untuk mengadabnya, Allah adab terlebih dahulu, dan Allah Maha Adil dalam keputusannya. Namun, ketika diadab dan tidak mendapatkan pengampunan, tidak akan membuat dia kekal di neraka. Ada satu saat di mana dia akan diangkat lagi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini diingkari oleh kaum khawarij, terutama kaum Khawarij mengingkari adanya manusia yang di akhirat, dari akidah Ahlussunnah yang sahihah, dari hadis-hadis yang sahihah, ya, diangkatnya manusia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hadisnya sahih. Di mana diangkat dari neraka kemudian dicelupkan di sebuah sungai di depan pintu surga, diangkat dari neraka dalam keadaan hitam, legam, sudah gosong, dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian keluar, setelah dicelupkan itu putih bersih lagi tubuhnya, kemudian dipersilahkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan di surga Allah untuk selama-lamanya, sehingga akhirnya surga dan neraka terbagi dua. Pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, terbagilah surga dan neraka kepada dua. Surga tempat orang-orang yang bertauhid untuk selama-lamanya, dan neraka untuk tempat-tempat orang yang berbuat syirik besar untuk selama-lamanya. Lihat bagaimana pentingnya tauhid. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah. Sholat ini gak bisa kalau tidak dengan tauhid. Puasa tak bisa. Jihad tak bisa. Jangankan syirik besar, syirik kecil, ada orang yang berjihad, wafat di medan jihad, dimasukkan surga oleh, dimasukkan Allah ke neraka sebelum Allah memasukkan Fir'aun ke dalam neraka. Diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Wafat di medan jihad, seandainya dia ikhlas, surga. Namun karena Allah tahu dia tidak ikhlas, Allah azab dia di neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengazab Abu Jahal. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Babun ma jaa fi ruqaw wa tamaim, bab tentang jampi-jampi dan tangkal-tangkal. Dan sudah kita katakan yang tangkal di sini adalah tangkal dalam bentuk apa? Tulisan-tulisan. Secara umum, jampi dan tangkal terlarang. Hukumnya adalah terlarang. Di antaranya ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar, dan diantaranya ada yang sekedar haram saja, tidak masuk ke dalam syirik. Tidak masuk ke dalam syirik. Pendapat yang paling kuat haram saja, yaitu manakala yang digantung-gantungkan dari sesuatu yang tertulis diambil dari Al-Quran. Murni 100% Al-Quran. Ditaruh di depan rumah, di depan pintu, ayat kursi. Taruh di depan pintu. Dengan keyakinan kalau ada ayat kursi ditaruh di situ, jin gak bisa masuk. Ini pendapat yang paling kuat dari para ulama, haram. Dan dia tidak masuk ke dalam syirik. Karena tidak ada apa-apa di sana kecuali Al-Quran. Nah, adapun ruqyah, jampi-jampi, ruqa jamak, dan mufradnya adalah ruqyatun ruqyatani ruqan. Dan ruqyah kita tahu, dan akhir-akhir ini masyhur, familiar, ruqyah. Ruqyah terbagi dua. Ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Dan ruqyah ini bisa kita terjemahkan dengan jampi-jampi, sesuai yang dibacakan. Sesuatu yang diucapkan dan dibacakan dengan lisan kepada pasien, kepada orang yang diinginkan untuknya kesembuhan dan semacamnya. Terbagi dua. Ada yang syar'iyah sesuai syariat. Dan ini diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan Malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ruqyah yang tidak syariat, sesuatu yang dibaca-bacakan, dijampi-jampikan, yang tidak syariat. Dan ini ruqyah yang terlarang, tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ditanya tentang sesuatu yang dibaca-baca. Nabi SAW ditanya tentang ruqyah, sesuatu yang dibaca, tentang ruqo. Dan kebiasaan orang musyrikin jahiliyah dahulu juga menjampi-jampi. Dari dahulu sampai sekarang, belum hilang. Sebelum Nabi datang, sudah produk syaitan yang ditebar di tengah manusia. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Boleh jampi-jampi sesuatu yang dibaca-bacakan, ma lam yakun syirkan, selagi tidak ada syirik. Selagi tidak ada syirik, hal yang dilafaz-lafazkan boleh. Maka ruqyah syar'iyah, kata para ulama, harus dengan ayat Al-Quran atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus dengan sesuatu yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuatu yang datang dari sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, Al-Quran. Atau membacakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dengan sesuatu yang datang dari Nabi SAW, dari sunnah Nabi SAW. Sesuatu yang dibaca-bacakan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dengan sesuatu yang tidak tahu artinya. Tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui artinya. Karena sesuatu yang tidak diketahui artinya ini bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Dan disinilah setan bermain. Disinilah syaitan bermain. Jampi-jampi disertai sesuatu yang tidak diketahui artinya, di dalam artinya itulah syaitan bermain. Ternyata di dalam artinya ada kesyirikan dalam bahasa yang lain, sehingga banyak sekali jampi-jampi itu diucapkan dengan sebuah kalimat yang tidak diketahui oleh kalimat penjampi itu sendiri, bukan bahasa penjampi itu. Kalau dia orang Indonesia, didatangkan dari kalimat India misalnya ya. Atau didatang dari bahasa mana, yang di dalam bahasa negeri itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu, ketika jampi-jampi berasal dari sesuatu yang tidak diketahui maknanya, gak boleh, jadi haram. Karena ada kemungkinan besar jampi-jampi itu mengandung apa? Kesyirikan. Dan kita mendengar sendiri, telinga ini mendengarnya. Para penjampi yang mempelajari ilmu menjampi-jampi untuk kesembuhan ini, kesembuhan itu, memang dia katakan Al-Fatihah baca sekian kali, Qul huwallahu ahad sekian kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekian kali, Qul a'udzu birabbin nas sekian kali. Namun ada sesuatu lagi yang itu tidak bisa diucapkan, harus dipelajari. Nah, apa itu? Telinga ini mendengarkannya. Kalau itu enggak bisa disebut di sini. Kita harus pakai belajar. Subhanallah. Ada sesuatu yang mengalahkan Al-Qur'an? Dan kemudian dia katakan, di dalam yang sedikit inilah intinya. Paham? Jadi yang intinya itu bukan Al-Fatihahnya. Yang intinya itu bukan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang dengannya malaikat Jibril menjampi atau meruqyah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang intinya adalah apa yang mau dipelajari yang di luar itu. Nah itu gak bisa disebut di sini kata dia. Itu pakai menuntut dulu baru bisa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ana tidak pernah tahu apa bentuk kalimat-kalimatnya. Karena memang walillahilhamd tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Ya, dari kecil tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Namun kalau bentuknya tulisan ada. Di Pekanbaru ini. Sesuatu yang kita temukan berbentuk tulisan, ya, berbahasa Arab, dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk sedikit banyak mengerti bahasa Arab, ternyata tulisannya kita baca ya salta, ya malta, ya mustalsa. Kemudian beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi diawali dengan ya salta, ya malta, ya mustalsa. Sampai sekarang saya hafal. Ya salta, wahai salta. Siapa salta ini? Ya malta. Siapa malta ini? Ya mustalsa. Wahai mustalsa. Jadi ada tiga nama dipanggil. Harusnya ya Allah, ya arhamar rahimin. Yang syar'i ini dia. Ya mujibas sa'ilin, wahai Allah yang mengabulkan doa. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya man biyadihi malakutu kulli syai, wahai yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Ini yang harusnya disebut kan? Diganti ya salta, wahai salta. Tidak syirik itu. Panggilan, seruan, permintaan kepada selain Allah. Coba lihat, didatangkan nama-nama yang bukan nama-nama orang daerah. Harusnya kan ya Udin, kan gitu kan? Oh, ini panggilan ke Udin ini kalau bahasa Arabnya ya Udin gitu. Didatangkan sesuatu yang orang tidak paham ini apa. Ini apa ini yang tertulis? Tapi bahasa Arab. Jadi mirip-mirip dengan kalimat-kalimat Al-Quran gitu. Ya salta, ya malta, ya mustalsa. Tiga nama ini belum pernah bertemu di Indonesia kayaknya. Nama daerah mana gak tahu. Salta, malta, mustalsa. Setan ada di Indonesia namanya. Tapi salta gak ada. Ya, intinya adalah jampi-jampi barakallahu fikum ruqyah. Dan ruqyah terbagi dua. Ada yang syar'i, manakala dengan ayat-ayat Allah, dengan nama-nama Allah, panggilan-panggilan kepada nama Allah. Ya. atau dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah, bismillahi urqik, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syarrin yu'dhik, dari seluruh keburukan yang membuat engkau sakit. Atau dengan ungkapan-ungkapan yang berbahasa kita dan dimengerti artinya tidak ada kesyirikan. Walau tidak pakai nama-nama Allah, tidak pakai ayat Al-Quran, tidak pakai hadis Nabi, namun disebutkan kalimat-kalimat yang di dalamnya tidak ada kesyirikan. Kata Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa, tidak masalah diruqyah pakai kalimat-kalimat apabila di dalamnya tidak ada yang namanya syirik. Dan kemudian ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang terlarang dan jelas manakala ada di dalamnya syirik. Manakala di dalamnya ada syirik. Atau di dalamnya ada sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Terlarang juga karena dikhawatirkan di dalam kalimat yang tidak diketahui maknanya pakai bahasa lain. Yang di dalam bahasa lain itu artinya adalah panggilan kepada selain Allah, yang itu adalah syirik. Seperti yang tadi kita sampaikan, tapi yang tadi kita sampaikan bukan ruqyah, tapi tulisan. Ditambah kata-kata para ulama, ditambah satu syarat, ketika dijampi tidak boleh diyakini bahwa yang menyembuhkannya adalah jampi-jampiannya itu atau yang tukang jampinya. Tetap saja yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau toh ada efek dibacakan kemudian keluhan hilang, keluhan apa? Hilang, wajib yang membacakan ruqyah itu, yang membacakan jampi-jampi itu, mengajak pasien bahwa semuanya hanya Allah yang berbuat. Dan ini penting supaya tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Karena dalam masalah ini terkadang orang tergantungnya kepada si peruqyah. Bahwa ini sembuh bukan karena Al-Quran yang dibacakan sehingga masalahnya selesai. Dengan izin Allah. Tapi karena kehebatan si peruqyah. Dan ini jebakan iblis juga. Oleh karena itu seperuqyah harus menyampaikan kepada pasien dan keluarga pasien, seandainya nanti ada kesembuhan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakan, saya tidak ada apa-apanya, saya hanya membacakan Al-Quranul Karim. Dan selain saya juga boleh, yang penting dia pandai membacakan Al-Quran. Yang memberikan efek adalah Al-Quran yang dibacakan. Yang memberikan efek adalah Al-Quran yang dibacakan, bukan sayanya. Ini harus disampaikan, terutama kalau akan meruqyah orang-orang yang awam, karena awam masih identik dengan pengagungan orang. Karena ruqyah syar'iyah itu mirip-mirip perdukunan. Mirip-mirip apa? Perdukunan. Ada yang dibaca-bacakan, kemudian makan ini ada jinnya di dalam tubuhnya, jinnya sekarang sudah keluar. Mirip perdukunan tak? Akan tetapi peruqyah yang syar'i itu tidak mengatakannya karena tahu masalah gaib. Tapi dari pengalaman, kalau orangnya seperti ini, berarti dalam tubuhnya masih ada jin. Kalau sudah begini, berarti jinnya sudah keluar. Pengalaman. Kemudian ada orang yang datang, katanya di jin, di rukiah sebentar, perukiah tahu, ini main-main ini. Ini gak serius. Ini pura-pura. Kan mirip dukun kan? Tapi semua itu pengalaman. Iya. Walillahilhamd, kita punya beberapa pengalaman merukiah. Ya. Dan ya seperti itu, mirip perdukunan. Intinya adalah selagi dalam Al-Qur'an kemudian dibacakan dengan suara yang lantang sehingga terdengar oleh kita Al-Qur'annya, terdengar oleh kita kalimat-kalimat yang diucapkan dari hadis-hadis Nabi yang ada dalam sunnah, terdengar kepada oleh kita permohonannya kepada Allah, gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kemudian ayat Al-Quran dia jelaskan, setelah itu ada yang dia bergumam gak jelas, tinggalkan orang itu. Karena dalam hal yang dia bergumam tidak jelas, ada kemungkinan sesuatu yang dia baca selain Al-Quran, dan dalam sesuatu yang selain Al-Quran itu ada kemungkinan syirik atau berasal dari bahasa-bahasa lain yang dia tidak tahu artinya, yang kemungkinan dalam bahasa lain itu ada kesyirikan. Ya. Adapun sesuatu yang jelas Al-Qur'an, maka tidak apa-apa. Ya, ruqyah ada dalam agama kita, dan Al-Qur'an apapun yang dibacakan adalah syifa, adalah kesembuhan, karena Al-Qur'an diturunkan untuk kesembuhan, maka menggantungkan diri kepada sebab yang sudah Allah jadikan sebab kesembuhan sebagai usaha agar mendapatkan kesembuhan dari Allah, tidaklah syirik. Ingin mengambil sebab kesembuhan dari sebuah sebab yang telah Allah jadikan sebab, dan salah satu sebab adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan syifa'un linnas, obat untuk manusia. Walau obat ini tidak pernah dipelajari dalam ilmu kedokteran modern. Ilmu kedokteran modern sekarang tidak pernah mempelajari yang namanya obat dari Al-Quran. Karena mayoritas ilmu kedokteran modern dari Barat. Dan Barat mana mengerti Al-Quran. Apalagi hadis. Akan tetapi, nas yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan untuk obat. Dan dia adalah obat. Oleh karena itu menjadikannya obat untuk dibaca bukanlah kesyirikan. Karena dia adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga untuk obat. Adapun ruqyah yang ada dalamnya kesyirikan, maka terlarang. Dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk ke dalam syirik. Oleh karena itu dibahas dalam bab ini. Ruqyah bagian daripada syirik. Ruqyah yang mana? Ruqyah yang tadi. Ya. Ruqyah yang di dalamnya ada kalimat-kalimat syirik, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun tamaim, tamimah yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan tangkal, namun dalam bahasa Arab, dalam bahasa aslinya adalah sesuatu yang berasalkan tulisan lalu digantung-gantung atau dikalungkan. Ada tulisan-tulisannya. Namun mayoritasnya digantung. Kata para ulama, mayoritasnya digantung. Oleh karena itu kadang-kadang kita masuk ke dalam sebuah toko, kita lihat ada tulisan-tulisan berbahasa Arab. Kan? Tulisan berbahasa Arab, ada yang kemudian bundar, ada yang kiri kanannya kayak matahari, apa gitu. Berbentuk tulisan-tulisan. Nah, itu dia. Itu dia yang dikenal oleh bahasa Arab dengan tamimah. Tujuannya juga dua. Sebagaimana tujuan yang sebelumnya dari tangkal-tangkal yang semisal dengannya, yang satu spesies dengannya, untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat. dan ini terlarang. Ya. Terlarang apabila semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Namun ada yang haram saja tidak syirik, manakala dia berasal dari Al-Qur'anul Karim. Walaupun ada khilaf di dalamnya. Ada khilaf di dalamnya, namun pendapat yang paling kuat, makanya kita katakan tadi pendapat yang paling kuat haram, terlarang. Sebagian membolehkan, sebagian ahli ilmu membolehkan, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardhah, namun mayoritas para sahabat, ya, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang lebih tua daripada Abdullah bin Amr bin As, ya, menyatakan dengan tegas ke terlarangnya. Ya, apalagi kemudian dituliskan Al-Quran, murni Al-Quran, murni Al-Quran dituliskan, lalu kemudian dilipat, ditaruh di badan, diikatkan di badan misalnya. Murni Al-Quran, 100% Al-Quran. Apabila kita buka, kita yang mengerti Al-Quran, lalu kita buka murni. Misalnya surat Al-Ikhlas misalnya. Murni surat Al-Ikhlas. Diikat, lalu ditempelkan di badan, digantungkan di badan. Apa hukumnya? Haram. Menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Dan kalau dia diikat di badan, ada kemungkinan dihinakan Al-Quran ini. Kalau tidak digantung di dinding-dinding rumah. Karena kalau ditaruh di lengan, ada kemungkinan dibawa kemana? Ke toilet. Ada kemungkinan dibawa di majlis maksiat. Digantungkan kulo Allah, lalu dia pergi judi, misalnya. Digantungkan di sini, kemudian dia pergi konser dan semacamnya. Penghinaan terhadap Al-Quran yang dia bawa. Namun dia tidaklah syirik. Apabila selain Al-Quranul Karim, maka ini adalah tangkal dan jimat yang merupakan kesyirikan. Dan kesyirikannya bisa syirik kecil dan bisa syirik besar dalam bahasan yang sudah sering kita ulang-ulang. Manakala dia menjadikan inilah satu, inilah dia yang bisa ini, bisa itu, tangkal itu sendiri, ya, yang bisa telah begini, telah dia yang melakukannya, maka ini syirik apa? Syirik besar. Kalau kemudian pelakunya mengatakan ini hanya usaha kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun diajar oleh orang tua kita pakai ini, namun hatinya benar-benar mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang melakukannya, ini jatuhnya kepada syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa besar. Kita ulang-ulang terus, syirik kecil adalah dosa besar. Salah satu pengalaman kita tentang yang ditulis-tulis di kota Bukit Tinggi. Ya, ketika kita meruqyah di sana, kemudian suara jinnya keluar, kemudian kita suruh dia keluar dari tubuh, tidak bisa keluar-keluar, dia mengatakan dia tertahan, kita tanya tertahannya oleh apa, dia bilang ada tangkal ditanam di 4 penjuru rumah ini. Di depan, kanan, dan kiri, di belakang, kanan dan kiri. Ada sesuatu yang ditanam oleh dukun itu. Lalu kita coba gali, dari 4 bertemu 2. Dari 4 yang dikatakan oleh dia bertemu 2. Bertemu yang di bahagian kiri belakang dan bahagian depan kanan. Adapun yang 2 lagi digali-gali-gali tidak bertemu. Namun yang 2 ini bertemu. Benar apa yang dikatakan oleh dia, ada tangkal yang ditanam ketika kita buka potongan ayat-ayat Al-Quran. Berisikan tambahan lain. Ini dia yang jadi muskilah. Tulisan-tulisan itu berisikan ayat Al-Quran sehingga orang awam yang tidak belajar, apalagi tidak belajar ilmu tauhid. Ini Al-Quran kok. Nih, ya, tuh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Quran bukan? Namun ada ada tambahan-tambahan lain dalam berbahasa Arab yang dia tidak tahu artinya apa. Dan Allah takdirkan ketika kita buka itu, potongan-potongan Al-Quran ditambah dengan tulisan-tulisan bahasa Arab yang kita tahu artinya. Ya. Jadi dibawakan ayat Al-Quran, lalu ditambahkan sesuatu. Dibawakan potongan ayat Al-Quran, ditambahkan sesuatu. Dibawakan ayat Al-Quran, potongan Al-Quran, ditambahkan sesuatu. Dan Allah takdirkan ketika kita baca itu, yang kita dapatkan itu kita tahu artinya. Karena gampang sekali artinya. Jadi dibawakan ayat Al-Quran, potongan Al-Quran, lalu ditambah dengan bahasa Arab, la, la, la, la, la. Apa arti la? Tidak. Bawakan ayat Al-Quran lagi, kemudian la, la, la, la, la. La begini, lam. Paham? Huruf lam, la taf'al, la begitu. Yang artinya, tidak, tidak. Jadi, apa maknanya ini? Dibawa Al-Quran, ndak. Jadi Al-Quran ini enggak benar gitu loh. Coba lihat itu. Dibawa ke potongan Al-Quran lagi, anda lupa ayatnya apa. Yang penting diantaranya ada fabiya ala rabbikum atukadziban. Kemudian la la la la la. Ndak. Enggak meremehkan Al-Quran itu. Enggak kekufuran itu isinya. Sudah beberapa potongan Al-Quran la la la la, potongan Al-Quran la la la la la, potongan Al-Quran la la la la. Potongan Al-Quran ayat terakhir la la la, setelah itu ha ha ha ha. Huruf ha tambah alif. Ha ha ha, artinya ketawa dia. Setelah ayat Al-Quran ndak. Setelah Al-Quran ndak. Setelah Al-Quran ndak. Ha ha ha ha ha. Lah masuk engkau dalam syirik. Lah masuk engkau dalam kekufuran, karena yang tertulis ini adalah keingkaran kepada Al-Quranul Karim. Coba lihat, ini sesuatu yang bukan kita karang-karang, kejadian yang kita sendiri yang mengalaminya. Anak pribadi yang mengalaminya. Isi tulisan itu apa? Oleh karena itu, menggunakan bahasa-bahasa yang orang tidak tahu, ternyata dalam bahasa-bahasa orang yang tidak tahu itu kekufuran kepada Al-Quran, menolak Al-Quran. Potongan ayat la la la la, ndak. Potongan Al-Quran, la la la la, ndak. Terakhir, ha ha ha ha, dia ketawa. Dan untuk lalanya itu, yang ndak bisa disebut di depan umum. Harus pakai ilmu menuntut, kan? Jadi harus menuntut ilmu syirik. Harus menuntut ilmu syirik dan ilmu kufur. Lanya ditulis harus berapa kali? Setelah la, ayatnya apa? Kemudian la berapa kali lagi? Kemudian ayatnya apa lagi? Kemudian la berapa kali lagi? Ditutup pakai ha, berapa ha-nya? Itu ilmu yang harus dituntut itu. Ilmu syiriknya harus dituntut. Oleh karena itu mereka tidak berani berbicara di depan orang umum. Ketika mereka mengatakan baca ayat ini, baca ini, baca ini, ada sedikit lagi yang harus dibaca namun tak bisa disampaikan di sini. Kenapa? Jin pandai. Siapa tahu dalam bahasa yang engkau akan ucapkan di depan umum ada orang yang mengerti artinya. Sehingga hanya diajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Coba kalau di depan kita dia ucapkan itu. Ini Ustaz yang harus diucapkan. Setelah itu ada la la la la gitu ya. Pasti saya dan siapapun yang pandai bahasa Arab tahu artinya. Loh, ini pengingkaran terhadap Al-Quran. Karena la adalah tidak mau menerima Al-Quran ini. Lihat ikhwani fiddin, bagaimana syaitan bermain. Oleh karena itu fahamlah kita kenapa Allah tabaraka wa taala mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar membasmi kesyirikan ini. Permainan iblis. Namun sayang seribu kali sayang, umat Islam masih banyak yang belum mengerti. Dan ada yang tak mau mengerti. Sudah disampaikan kepadanya, akan tetapi karena keinginannya untuk mendapatkan yang dia inginkan dan keinginannya untuk terhindar dari petaka dari orang-orang yang akan hasad dalam percaturan mencari dunianya, dia tidak peduli. Padahal ini di dalamnya berbahaya besar. Kalau tidak dosa kecil, dosa syirik kecil, dosa syirik besar. Dan syirik kecil lebih adalah dosa besar. Namun ketamakan dunia terkadang membuat manusia buta. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sampai di sini dulu yuk bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menjaga tauhid kita sampai akhir hayat dan berhasil menjaga tauhid kita sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.